Kembali lagi ya. Lagu yang kedua, lagu terbaru, Lonte. Judule. Anaknya nangis, yang gue nyisoni mas. sudah dekat, bro. Insaf lah. Masya Allah.